Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Setelah kita baca dalil-dalil mengenai hukum salat jamaah, kemudian di bagian akhir dijelaskan wahiya wajibatun ala rijali salat jamaah, untuk salat lima waktu wajib atas kaum lelaki, dunan nisa'i wasibyani ghairil balighin, tidak untuk kaum wanita dan anak-anak yang belum balig. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqin nisa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengenai kaum wanita, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, artinya solat mereka di rumah afdal, lebih utama daripada solat berjamaah bersama kaum lelaki di masjid. Naam, ini menunjukkan tidak wajib solat berjamaah bagi mereka, atas mereka. Naam. Baik. Hadis ini keluar karena budak dan yang lainnya telah dibaca, ya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dzahabi dan Al-Albani. Baik. Kemudian wala mani'a min hudurin nisa'i al-jama'ata fil masjid. Wala mani'a, dan tidak ada salahnya, tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang min hudurin nisa'i al-jama'ata fil masjid, dari kehadiran kaum wanita menghadiri salat berjamaah di masjid. Artinya boleh, tidak ada salahnya mereka menghadiri sholat jamaah di masjid jika mereka mau, tetapi dengan syarat, yaitu ma'at tasatturi wasiyanati wa amnil fitnati bi'idni zawji. Ini syarat-syaratnya. Ma'a bersama, ya, yang pertama at tasatturi wasiyanati, ya, tasattur artinya mereka menutup, ya, aurat, siyana menjaga aurat mereka, berarti berhijab syar'i. Ya, wa amnil fitnah, dan aman dari fitnah, aman dari fitnah, fitnah syahwat. Jadi mereka tidak boleh menimbulkan fitnah terhadap kaum lelaki sepanjang jalan ke masjid atau yang hadir di masjid. Berarti pakaian mereka, ya, harus hijab syar'i, menutup aurat, ya, yang, ya, sesuai dengan hijab syar'i. Naam, dari segi longgarnya, tidak membentuk, ya, lekuk tubuh. Naam, dari segi warna yang gelap, ya, yang hitam, coklat dan semisal yang gelap, tidak menarik, ya, dan menutup seluruh bagian tubuhnya termasuk wajahnya, termasuk wajahnya, karena itu adalah, ya, bagian yang memfitnah lelaki. Naam, ya, dan dari segi apalagi dari segi wangian tidak boleh memakai wangian, tidak boleh memakai parfum, ya. Nah, jadi harus aman dari fitnah. Nah, biizni zauj, dengan seizin suami, harus ada izin suami karena dia keluar rumah. Nah, seorang istri ya tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, meskipun untuk beribadah di masjid. Nah, karena sholat berjamaah di masjid tidak wajib bagi mereka. Watajibul jama'atu fil masjidi ala man talzamuhu ala sahih. Watajibul jama'atu fil masjidi, wajib berjamaah di masjid ala man talzamuhu, atas orang yang terkena kewajiban. Ala man talzamuhu, yakni atas orang yang terkena kewajiban. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Artinya, sholat berjamaah itu harus di masjid. Itu maksudnya. Tajibul, penekanannya di sini apa? Mungkin, ya. Ada yang berpikir, apa maksudnya ini? Kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hukumnya wajib berjamaah bagi kaum lelaki. Ini kok terulang di sini? Maksudnya, di sini ada penekanan bahwa sholat berjamaah itu harus dikerjakan di masjid. Penekanannya di sini, watajibul jama'atu fil masjid. Jadi jika ada sebagian orang mengatakan kami juga berjamaah tapi di rumah, itu. Nah, kami juga berjamaah tetapi ya di kantor, gitu. Di kantor. Nah, sesama staff, gitu kan? Tidak bisa. Ya ini itu, ya tidak dibolehkan. Nah, mereka harus berjamaah di masjid. Tayyib. Ala man talzamuhu, atas orang yang terkena kewajiban. Nah. Yang dari kalangan kaum lelaki, ya, yang tidak punya udzur. Dengan syarat apa? Mendengar adzan. Ada masjid, ya. Tidak jauh dari dia, jika adzan di masjid itu dikumandangkan dengan suara tanpa pembesar suara, tanpa mikrofon, ya, diandaikan itu diserukan adzan itu di keheningan malam yang sepi, yang hening, yang sunyi, kemudian tidak ada tembok-tembok bangunan yang tinggi yang memantulkannya, maka suara itu menyebar ke sana kemari, orangnya berteriak. Ya, sekuat-kuatnya menyerukan adzan terdengar dari tempat dia berada, berarti ya dia termasuk yang mantalzamuhu, termasuk orang yang terkena kewajiban. Sebagaimana hadis di atas, sahabat yang buta itu Nabi menanyakan kepada dia, tasma'un nida, apakah anda mendengar adzan? Kata dia, na'am. Apa jawaban Nabi? Ajib, jawab seruan adzan itu, ya, datangi masjid itu. Nah, jadi harus di masjid. Baik, ini yang benar. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan, ya, bisa di selain masjid, yang penting berjamaah, gitu. Wajib berjamaah, tidak sholatnya. Yang penting sholat berjamaah, meskipun tidak di masjid. Nah, ya, tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan, ya, kewajiban berjamaah itu di masjid. Baik, waman tarakal jama'ata wa shalla wahdahu wa man, barang siapa tarakal jama'ata, dia meninggalkan salat jamaah, wa shalla wahdahu, dan dia salat sendiri, bila udhrin, bila udhrin, tanpa udzur, tanpa udzur. Ya, apa saja udzur untuk tidak menghadiri salat jamaah akan datang nanti pembahasan khusus. Ya. Shahhat salatuhu, ini tidak hadir sholat jamaah dan dia sholat sendiri tanpa udur. Bagaimana hukum sholatnya? Sohat sholatuhu. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Lakinnahu akan tetapi dia athimun. Dia berdosa. Dia berdosa. Litarkil wajibi dikarenakan dia meninggalkan perkara wajib atasnya, yaitu kewajiban melaksanakan sholat itu secara berjamaah di masjid. Dari sisi dia tidak mengerjakannya secara berjamaah di masjid, padahal itu wajib atasnya, maka dia berdosa. Ya, tetapi sholat yang dia kerjakan sendiri tanpa udzur itu tetap sah, karena terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya. Dan wajib-wajibnya. Bisa difahami? Nah, ini yang benar. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang sholat sendiri tanpa udzur sholatnya tidak sah. Pendapat ini keliru. Yang benar, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban mengerjakannya secara berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya di sini, wajib apa? Fardu. Ya, fardu ain. Ya, fardu ain ya. Nah, sholat berjamaah wajib atas kaum lelaki yang kita pelajari di sini, maksudnya fardu ain. Siapa saja yang tidak punya udzur, ya, wajib menghadirinya. Tidak bisa terwakili oleh sebagian kaum muslimin saja. Nah, karena ada sebagian berpendapat fardu kifayah. Ada sebagian berpendapat kewajiban berjamaah di masjid hanya fardu kifayah. Pendapat itu juga keliru. Yang benar fardu ain. Baik. Al-mas'alah ats-tsaniyah, itu masalah yang kedua. Idza dakhala ar-rajulul masjida wa qad shalla, idza apabila dakhala masuk ar-rajulu seseorang, ya, seorang pria masuk al-masjida ke masjid, suatu masjid, dia datang ke suatu masjid, wa qad shalla dalam keadaan dia telah sholat, dalam keadaan dia telah sholat. Nah, ya, dia telah sholat di suatu masjid, misalkan sudah berjamaah di situ, kemudian dia karena suatu keperluan, ya, dia mampir di masjid yang lain, ya, datang ke situ, kemudian dia masuk ke masjid. Naam. Ataukah contoh yang lainnya, jelas dia sudah sholat dan dia masuk ke suatu masjid, ya, dalam keadaan dia telah melaksanakan sholat itu. Nah, sementara di masjid itu sedang ditegakkan sholat berjamaah. Dia masuk di suatu masjid yang di situ sedang berlangsung sholat berjamaah. Dia sudah mengerjakan sholat itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Hal yajibu alaihi? Hal apakah yajibu alaihi, wajib atasnya? Ya, apakah wajib atasnya an yusalliya, mengerjakan sholat ma'al jama'ati, bersama, ya, jama'ah yang dia dapati di masjid itu. As-salata, sholat allati, yang qad sallaha awalan, telah dia kerjakan sebelumnya. Ya, apakah dia wajib mengerjakan secara berjamaah sholat yang telah dia kerjakan sebelumnya, qad sallaha awalan, artinya dia mengulangi lagi, wajib mengulangi lagi, itu bagaimana? Nah, jawabannya la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jama'ati. La tajibu alaihi, tidak wajib atasnya. I'adatuha, mengulang sholat itu, ma'al jama'ati, bersama jama'ah yang dia dapati di masjid itu. Ya, tidak wajib mengulanginya bersama jama'ah. Nah, wa innama yusannu lahu dhalika. Hanyalah sesungguhnya yusannu, disunnahkan lahu baginya dhalik, hal itu. Jadi disunnahkan baginya mengulangi sholatnya bersama jamaah itu. Ya, ikut mengerjakan sholat itu kembali. Ya. Disunnahkan mengulanginya kembali bersama jamaah. Wal ula fardun wal-ula fardun. Yani solatnya yang al-ula, yang pertama yang telah dia kerjakan, fardun, itulah yang bernilai, berstatus solat fardu. Yang telah dia kerjakan sebelumnya, itu yang solat fardunya. Wathaniyatu, dan yang kedua yang dia ulangi bersama jamaah di masjid yang dia dapati itu, nafilatun, itu berstatus nafilah, bernilai nafilah, solat sunnah. Begitu. Ya. Lihadithi Abi Dharrin. Lihadithi Abi Dharrin, berdasarkan hadith Abi Dharr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta? Ya, kata Rasul kepada Abu Dharr radhiyallahu anhu, kaifa anta? Bagaimana engkau? Idza kana 'alaika, idza kana 'alaika umara'u, ya, idza kana, apabila 'alaika umara', engkau dipimpin oleh umara', engkau dipimpin oleh umara', yakni amir-amir, penguasa-penguasa, ya, yang punya kebiasaan yuakhiruna sholata, yuakhiruna sholata, amir-amir itu, ya, mereka mengakhirkan sholat, menunda sholat, an waktiha, dari waktunya. Mengakhirkan, menunda sholat dari waktu pelaksanaannya. Atau yumituna sholata an waktiha. Atau mereka mematikan sholat dari waktunya. Nah, bagaimana jika menunggu sholat bersama dengan penguasa-penguasa itu, ya, sudah sampai keluar waktunya, karena mereka menundanya sampai keluar dari waktu pelaksanaannya. Nah, qultu fama ta'muruni, yani sholat itu dikerjakan di awal waktu. Ya, di awal waktu. Nah, ini ditunda sampai akhir waktu. Nah, itu. Sebagaimana? Nah, qul fama ta'muruni. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, kata budak. Qal, kata Nabi SAW, salli salata li waktiha. Kerjakan salat itu di waktunya. Tetap kerjakan di waktunya. Ya? Jadi tetap kerjakan di waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fa salli. Kemudian jika engkau mendapati salat itu bersama mereka, fa salli, maka kerjakanlah salat itu bersama mereka. Fa innaha laka nafilatun, fa innaha laka nafilatun, karena sesungguhnya salat yang kau kerjakan, ya, bersama mereka, laka, bagimu nafilah, itu bernilai nafilah, tatawu sunnah. Nah, rawahu Muslim. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, lirrajulaini, kepada dua pria, alladzaini, yang keduanya, i'tazala salatal jama'ati fil masjid, keduanya menyendiri, i'tazala menyendiri, tidak menghadiri salatal jama'ah, salat jama'ah fil masjid, di masjid, yang Nabi alaihi salatu wassalam kerjakan bersama sahabat. Nah, usai sholat, Nabi melihat keduanya kok menyingkir di sana, tidak ikut sholat. Dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai keduanya gemetaran karena wibawa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi tanya kepada keduanya, ya, kenapa kalian berdua tidak ikut sholat? Itu hanya menjawab, qad sallaina fi rihalina, kami sudah mengerjakannya di kediaman kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, idza shallaituma fi rihalikuma. Yani kata ulama ya boleh jadi keduanya ada udzur. Ya, sehingga keduanya mengerjakannya di kediamannya. Kemudian mereka datang ke masjid. Ya. Karena sudah mengerjakannya sebelumnya tidak hadir. Nah, Nabi kemudian membimbing keduanya. Kata Nabi ini, "Idza shallaituma fi rihalikuma." Ya, idza shallaituma, apabila kalian berdua telah salat, fi rihalikuma, di kediaman kalian berdua. Tsumma, kemudian ataituma, kalian berdua datang ke masjida jama'atin, ke suatu masjid jamaah yang didirikan salat berjamaah di masjid itu. Fa sholliya, maka salatlah kalian berdua ma'ahum, bersama mereka, bersama jamaah di masjid itu. Nah, perintah Nabi alaihi salatu wassalam di sini, fa sholliya, maka salatlah kalian berdua ma'ahum, bersama jamaah. Perintah ini tidak bersifat wajib, tapi bersifat apa? Sunnah. Ya, seperti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar pada hadis sebelumnya juga bersifat sunnah untuk mengulangi bersama jamaah. Fa innaha lakuma nafilatun. Fa innaha, karena sesungguhnya salat yang engkau ulangi bersama jamaah, lakuma, bagi kalian berdua, nafilatun, itu berstatus bernilai apa? Nah, nafilah, salat sunnah. Begitu ya. Hadis ini lihat di hasyiah nomor 2, akhrajahu Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, kata At-Tirmidzi hasanun sahih. Wa sahihahu Al-Albani. Naam, disahihkan Al-Albani dalam sahih At-Tirmidzi. Naam, dan yang lainnya. Berkata Al-Albani rahimahullah. Baik. Selesai masalah ini. Masalah itu thalithatu. Masalah yang ketiga. Aqallu ma tan'aqidu, aqallu ma tan'aqidu bihil jama'atu. Aqallu minimal. Ya, minimal, ya, setidaknya, minimalnya, setidaknya, ma tan'aqidu bil jama'atu, jumlah yang dengannya jama'ah itu tan'aqidu, yakni sah sebagai salat jama'ah. Nah, minimalnya, ya, yang dianggap sah jamaah itu. Itu minimalnya yang dianggap sah jamaah itu. Nah, aqallul jama'ati tsnani. Aqallul jama'ati, ya, minimalnya jamaah itu adalah itsnan, dua orang. Bila khilafin, tanpa ada khilaf. Minimalnya jamaah itu adalah dua orang tanpa ada khilaf. Tayyib. Artinya ini adalah ijma' ulama. Tayyib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Malik ibn al-Huwairith, kepada Malik ibn al-Huwairith. Ya. Malik ibn al-Huwairith, ya, bersama satu lagi dari kaumnya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung untuk belajar syariat Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka hendak pulang, pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwasiati oleh Nabi, ya, di antara yang diwasiatkan, nah, Nabi mengatakan kepada Malik bin Huwairith, "Idza hadaratish shalatu, idza, apabila hadaratish shalatu, telah hadir waktu salat, telah masuk waktu salat fardu, fa'adzina, hendaknya kalian berdua menyerukan adzan." Artinya fardu kifayah, ada salah satu dari kalian berdua yang harus ada salah satu dari kedua yang harus ada salah satu dari kalian berdua yang menyerukan adzan, fardu kifayah, seperti yang kita lewati. Nah, ya, bukan maksudnya dua-duanya adzan kan, ya, ini salah satunya. Ini fardu kifayah, harus ada salah satunya. Tsumma aqima, kemudian serukanlah iqamah. Ini juga, ya, menunjukkan fardu kifayah bagi keduanya, harus ada salah satunya yang mewakili menyerukan iqamah. Wal ya ummakuma, wal ya ummakuma, dan hendaknya mengimani kalian berdua akbarukuma, yang paling besar di antara kalian berdua. Wal ya ummakuma akbarukuma, dan hendaknya mengimami kalian yang paling besar dari kalian berdua. Nah, artinya apa? Keduanya ya diwajibkan sholat berjamaah oleh Nabi SAW, ya, dan ya salah satunya imam, yang lainnya makmum, dan ini berarti sholat jamaah sah dengan dua orang, satu imam satu makmum. Bisa difahami? Hadits ini muttafaq alaih. Baik, al-mas'alatur rabi'atu, masalah yang keempat. Bima tudrakul jama'atu, bima, dengan apa, ya, dengan apa kriterianya tudrakul jama'atu, sholat jama'ah itu didapatkan oleh seseorang. Nah, ya ini mengenai apa kriteria, ya, sholat jama'ah itu didapatkan oleh seseorang. Nah, tudrakul jama'atu bi idraki rak'atin minas sholah. Tudrakul jama'atu, sholat jama'ah didapatkan, ya, oleh seseorang bi idraki, dengan mendapatkan rak'atin minas sholah, satu rakaat dari sholat jama'ah yang dikerjakan. Ya. Artinya dia datang ke masjid, ya, andaikan dia masbuk, ya. Dia datang ke masjid, ya. Jamaah sedang sholat berjamaah, tetapi dia masih sempat dapat satu rakaat dari sholat jamaah itu bersama imam. Berarti dia dianggap mendapatkan sholat jamaah. Jadi dianggap mendapatkan sholat jamaah. Taib. Waman adrokar ruku'ah. Berarti kan? Waman. Barang siapa? Dan barang siapa adroka mendapatkan ar-ruku'ah, ruku' bersama imam. Ghayro syakin. Ghayro syakin. Ya. Tanpa ada keraguan pada dirinya. Yakni dia benar-benar yakin dapat ruku'. Karena terkadang seseorang datang, imam sedang ruku', kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram, untuk membuka sholatnya, ya, dengan niat bergabung. Kan begitu. Ya. Setelah takbiratul ihram, dia menurunkan kedua tangannya dan langsung bertakbir. Yakni dia menurunkan kedua tangannya sambil bergerak ruku', ya, sambil bertakbir untuk ikut ruku'. Nah, baru saja ruku', ya, sudah terdengar tasmi' imam, sami Allahu liman hamid. Ragu, wah, dapat enggak ini tadi? Hah? Perlu diketahui imam biasanya itu tasmi'nya bukan ketika mulai mengangkat, ya. Biasanya ada yang sudah di pertengahan gitu kan, baru tasmi'nya, dia sudah bergerak. Artinya apa? Nah, sebenarnya kan mulainya takbir intiqal, mulainya tasmi' itu ketika mulai mengangkat, mulai bergerak, itu mulai start, ya. Sambil takbir, sambil tasmi', sambil beralih. Nah, jika sudah terdengar, itu berarti kan dia sudah meninggalkan ruku'. Baru saja dia ruku', sudah terdengar tasmi' dari imam, sami'allahu liman hamidah. Wah, ini ragu ini. Jangan-jangan dia tadi baru sampai ke ruku', imamnya sudah mulai, belum sampai ke ruku, imamnya sudah mulai berdiri, kan begitu, tidak dapat sama sekali. Al-muhim, inilah para muallif di sini mengatakan ghairu syak, tanpa ada keraguan badan. Jadi jika ragu, ya, maka tidak bisa. Nah, ya, jadi harus benar-benar yakin bahwa dapat ruku, ya, adraka raka'ata, ya, adraka rak'ata, jika dia mendapat ruku bersama imam tanpa ragu, adraka rak'ata, dia dianggap mendapatkan satu rakaat, watma'anna, dan dia sempat tumaknina. Jadi dia sempat tumaknina rukunya bersama imam. Gitulah. Nah. Ya, karena semua rukun itu kan harus tumaknina. Jadi dia benar-benar dapat rukuk bersama imam tanpa ragu dan tumaknina. Ah, thumma taba'a, kemudian dia mengikuti. Kemudian dia mengikuti imam bangkit dari rukuk, kan gitu. Jadi dia, ya, Allahu Akbar, takbir yang pertama, takbiratul ihram, dalam keadaan berdiri dengan mengangkat kedua tangan. Ya, kemudian selesai takbir, kedua tangan diturunkan, langsung ikut tubuhnya turun tanpa bersedekap, ya, langsung turun untuk rukuk sambil bertakbir, takbir intiqal untuk rukuk. Nah, rukuk, kemudian tumaknina, rukuk tumaknina bersama imam. Ya, setelah itu imam membaca tasmi', dia ikut taba'a, dia mengikuti imam bangkit. Ini dianggap dapat satu ruku. Jadi pastikan seperti itu. Inilah yang dianggap dapat satu rakaat. Nah, ini berarti dapat sholat berjamaah. Ya, li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, apabila jiktum kalian datang, ya, ila salati, ya, ke salat, ya, berjamaah di masjid, wa nahnu dalam keadaan, nahnu, kami sujud, sedang sujud, ya, fasjudu, al-wawa wa haliyah, ya, wa nahnu sujud, dalam keadaan kami sedang sujud, fasjudu, maka bersujudlah kalian. Maka bersujudlah kalian. Nah, berarti maksud hadis ini, apabila seseorang datang, ya, mendapati imam sedang dalam sujud, berarti dia berdiri, membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya, ya, sunnah, takbiratul ihramnya rukun, sambil berdiri, selesai takbiratul ihram, dia turunkan tangannya, langsung bergerak, turun, sujud tanpa bersedekap, langsung turun sujud, ya, tanpa takbir, yang roji tanpa takbir intiqal. Kenapa beda yang pertama tadi? Tadi ada takbir intiqal ketika selesai takbir ihram menuju ruku bersama imam, karena itu urutannya dari berdiri ke ruku. Adapun ini imam sujud, dari berdiri ke sujud kan bukan urutannya, kan? Jadi dia turun hanya dalam rangka mengikuti imam yang sedang sujud. Jadi dia turun saja. Setelah takbiratul ihram, dia turunkan tangannya, ya, langsung turun bersujud tanpa takbir. Nah, ini makna wa nahnu sujudun idza ja'ta min as-salati wa nahnu sujudun fasjudu. Wala ta'udduha syai'an. Dan janganlah kalian menganggap salat itu yang kalian dapati, ya, bersama kami sujud, syai'an, jangan kalian anggap, ya, sesuatu bagian dari sholat. Artinya itu tidak dianggap dapat rakaat, gitu. Tidak dianggap dapat rakaat. Nah, jangan kalian anggap itu, ya, sebagai rakaat yang kalian dapatkan. Waman adraka rak'atan, dan barang siapa adraka mendapatkan rak'atan, satu rakaat, faqad adraka sholata, maka sungguh dia telah mendapati sholat. Dia sudah mendapati sholat, ya. Berarti dia apa? Sholat berjamaah. Nah, hadith ini lihat di catatan kaki nomor 4, akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah. Keluarkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah, wa sahihahu Al-Albani dalam Al-Irwa. Naam. Ya, berarti apabila kita datang sementara imam sudah pada rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat, tapi masih sempat ruku bersamanya. Tapi kita masuk dan kita dapat sholat ya, jamaah. Nah, dan ini menunjukkan bahwa dapat ruku bersama imam itu dianggap dapat rakaat. Ini yang benar, ini mazhab jumhur. Karena ada pendapat yang mengatakan dapat ruku bersama imam itu tidak dianggap, artinya rakaat itu harus tetap diqadha, diganti. Tapi yang benar mazhab jumhur, dapat ruku bersama dengan imam ya, itu dianggap dapat rakaat itu. Nah, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ya terlambat. Nah, dan dia mendapati, masih sempat mendapati ruku bersama imam, masih sempat dapat ruku bersama dengan Nabi SAW. Nah, dan pada hadits itu tidak disebutkan bahwa Abu Bakar menambah solatnya setelah Nabi SAW salam. Nah, mereka itu jumhur mengatakan hadits itu menunjukkan bahwa makmum yang masbuk jika dapat ruku bersama imam dianggap dapat rakaat dan itu tidak diganti. Nah, nah sekarang muskilahnya apabila kita datang, ya, apabila kita datang, imam sudah melewati ruku, berarti kita sudah tidak dapat satu rakaat. Yani dia sudah pada rakaat keempat dan sudah melewati ruku, sudah i'tidal atau sudah sujud dan seterusnya. Nah, ya, jika kita masuk bersamanya, berarti kita tidak dapat satu rakaat, berarti kita tidak dapat sholat jamaah. Nah, berdasarkan pembahasan ini. Ya, tapi ada fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, ya, berdasarkan hadits yang lain, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Jika kalian dengar kalau kalian datang ke masjid, jalan ke masjid, menghadiri sholat, ya, akhir hadits itu Nabi mengatakan fama adraktum fasallu, fama adraktum, apa saja yang kalian dapati bersama imam, fasallu, maka sholatlah bersama imam. Maka sholatlah bersama imam. Ya, yakni ikut. Wama fa'atakum fa'atimu, dan apa yang luput dari kalian, ya, maka sempurnakan sendiri nanti setelah imam salam. Nah, sehingga berdasarkan hadits itu Syekh bin Baz berfatwa ya, tetap ikut saja, gabung saja. Nah, baik. Nah, kita memahami ya, ya, apabila seseorang terlambat karena udur, ya, karena udur, bukan berlambat-lambat. Nah, itu. Bukan berlambat-lambat. Dia sudah berusaha persiapan, nah, sehingga dia bisa dapat ya sholat berjamaah. Hanya saja ada udur, ya, yang membuat dia terlambat. Ya, bukan udur yang dibuat-buat gitu berlambat-lambat. Tapi ada udur. Nah, tiba-tiba terhalangkah di toilet misalkan. Nah, atau ya semisalnya lah ada udur. Nah, sehingga dia terlambat, maka dalam kondisi seperti itu kan diharapkan tetap dapat fadilah sholat berjamaah. Nah, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, nah, apabila seseorang kebiasannya selalu berjamaah di masjid, kali itu ada udur sehingga tidak bisa hadir sholat berjamaah, terpaksa sholat sendiri di rumah, maka dia tetap dapat ya, dia tetap dapat keutamaannya karena dia terhalang oleh udzur. Baik. Nah, ini sekarang masalah yang kelima ya. Ini yang kami syaratkan tadi, yaitu man yu'daru bi tarkil jamaah, siapa saja yang diberi udzur untuk meninggalkan salat jamaah. Di sini dipaparkan 8 udzur, ini kita baca insyaallah pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah.